ใจกูเป็นในนอร้องใจกูเป็นทีนี้ที่เซ็งมันอยู่รุสเร่งหวังเมาแม่งสิจิตแต่พี่ทีนี้ที่เซ็งมันหลงกงงูที่มีอาวะหมดปั้นปั้นแต่ที่ตุกังมายองอิวองกูดูไปแหละนี่คือหางานอันนี้สามารถนั่นรู้จริงงงบางทีกูนาคาบางทีกูงามตุกันบางทีกูทีนี้ชื่อเจ้าจีเงาหมายที่ประตังจีเมื่อไรนั้นตุกังปล่อยเยอะนี่ก็เจ้าเมื่อไรนั้นเชื่อน้อยเยอะอีงานทัศมาสอาลาปล่อยปล่อยอันนี้กิจการจึงนับเป็นแรงงานตั้งเกะมันอายาโรอาเขาดูเป็นยันเป็นลำยามุทัตตาอยากมาละตักอะไรนี่เป็นสังกัสมันอายะโรอาโคหูปิยัมเป็นลัมยามุตหัตตายักมาละเซงสะปะโลเวมอยะอิตุลุเรสะกะเพลงละกอนิตุสะวงเซมอยะอิมาหูโอรากะกัลมาติมาตินะตุรงละกอนิกอยะลากูเนตุลุเรเซงสีกอยะอิที่อันสักก็คุณองันดีก็กาสาสิงกัดเซงคำพันที่อาปาลอเจมอยะมอยะเดะกะเต็มกลับชิติแต่วงคุณองคุณอยากกินแน่เนี่ยอเจมอยะมอยะเดะกะเต็มกลับบุตรนางสารมอยะมาแล้วในการเงินจากกาการุปุนันเนกุเสียงเป็นเสียงสัมเพอันอโจนิตินิติแอละเอวังลีโยแม่ก็เป็นเงินลิสิตสลิติโยอาวะมุจิวิดัจจาวะเอติสลิสิตจิวิอโจนิตินิติอาวะเอวังลีโยแม่งาติวังลีโยงาติโยอาปิเอเนี่ยงติยาวะเอกติยอแอละเอแต่ที่อุระอุบังซาดุเอฮาเปในเจ้าพลังงานได้ยังนาปิมันอายาโรอาโฮุปิยัมเป็นลัมยามุทัตตายักมาลาเมื่อไรกันยังนาปิมูลังสุภยาอุมาติกิจบเป็นสุขุตติลังอุนดูรูIla man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla yasdaru ni'matallahi alaikum cara Jawa kuwe mandeng no wong sak ngisormu aja mandeng wong sak dhuwurmu nek kowe gelem ngono ora bakal ngino.Nikmat paringane Allah ning seliramu wong tua kuno gawe basa sing sederhana nek mlaku sing dipluk iku nang kali lene ati sik nek mlaku sing dipluk awan serapa mlaku dipluk ya tetap gak montor mlaku dipluk iku tegese awakmu urusan dunia ukura karun sak ngisormu pamane ibu-ibu sampun gadah sanjangan telung setel utuh-utuh ngetio sak ngisore alhamdulillah wa syukurillah sanjangaku telung setel aku nek delok kancaku rukayah sandangane kata rong setel rukoyah sing sandangane rong setel dinglo nanti sami sore alhamdulillah wa syukurillah sandangaku iki rong setel aku nek delok Zainab sandangane kata sam setel Zainab carane dinglo mana alhamdulillah wa syukurillah sandang aku isi sak setel utuh-utuh aku nek delok Marian sandang aneka reksici kekere moblet-moblet La Maria sempre prima prima prima dingo alhamdulillah mabrat mabrat lah aku isa kelamben aku nyelok satiem wis bleceh terus la satiem sing bleceh terus le syukur piye alhamdulillah wa syukurillah bleceh bleceh lah alaku aras aku nendelok Tuhan tidak sekuih kaya ngono kok ngatang-ngatang terus kepenak adalah nah Tuhan tidak sing ngatang-ngatang pilih syukur alhamdulillah wa syukurillah aku bisa diparihi ngatang-ngatang nerak ngatang-ngatang ini aku jadi pelajar terus banyak ini ngono itu kan jenak pilih nanti kok unduru ilaman huwa assalamingkum wemandengno wong sakne sarmu tiang sepuh kuno dialek bahasa kue nak melaku sengging kelo kupinu ekor ya jadi ajaran Quran terus dirangkapi hadis terus di tarjamah sing gampang diwaca penak wala yang tetap dukung bakdo lan ojo nyater sapa sebagian iro ning sebagian layane ojo nyater aduh hibu apa seneng siro ayo hibu apa seneng ahad dukung sapa salah suwi nyerkabe ayak kulang lakma akihi ing yento mangan sapa ahad dukung lakma akihi ing dagingnya dulure maitan kikiro asabat ono si mojo maitan ono si mojo maizitan maitan kale mentah-mentah apa kue senang mangan dagingnya dulurmu mentah bakar itu maka mesti gedeng siro kabe ing mangan daging mentah mulane ojo nyatur-nyatur wong surah usah nyatur-nyatur. Nah, sejarahnya nyatur, takrifnya nyatur, yaitu nuntur, ele'e wong liya, nek nganti krumu, loro hati. Sejarahnya nyatur. Ya, nyebut-nyebut, ele'e wong liya, nek nganti krumu, loro hati ne. Tapi nek ngalem nyebut-nyebut api ewang liya ora apa-apa. Senajan wonge muring-muring ora apa-apa. Iki aturane dadi Islam ana tata cara sing apik. Mulane Kanjeng Nabi ku sering ngalem-ngalem sahabate sering. Ana madu nyatus sapa wa Abu Bakr bin Abu dan paling melomong ya aku iki lawane Abu Bakar tegese bakjane aku sing paling melomong Abu Bakar bakal dialem melomongnya nene nyene kena wis dialem dengan Nabi peragaannya kenyataannya yang luar biasa. Nalika perang Tabuk diumumke. Sopo-sopo sing kepengen bantu infak kanggo perang Tabuk. Kita butuh senjata. Lumane ku sahabat royoan mulai terus duit sahabat itu dicikoki diusung. Ana sing sepro sepuluh, ana sing mandi separuh, macam-macam. Sayyidina Umar niku langsung duit sak peti simpenane dikikuk separuh. Separuh dingane kanggo keperluan keluarga, sing separuh diaturke jeneng Nabi. Ya Rasulullah, apa itu Umar? Harta pira? Niki pun sepale saking hak milik kula. Eh, kono, kono. Ditompo. Nalika ditompo,

wong ngangkai, wong ngangkai, itu sedekah. Orang-orang, wong mereng kata suarga ini betul-betul. Ini jeleng-jeleng. Kulang itu nak mereng kata suarga. Ya kok, benten kalian, sorekah pulang. Nanti tarikan jadi apa? Kulau reka kulau, nak kulau merem, kulau buatin ngerti priwa injenan. Kita terus ngomong mana? Nak saya malu tarik sang dan kulau itu suke suke. Oh, maksud dan kulau kau buatin ngomong dan saya malu tarikan dan kulau itu saya suke suke malah, anu non muslim saya suke suke. Sehingga melihat mereka malah yang kata pekir-pekir. Lo tandingi terus, sehingga kamu mulai. Bukannya, dan uang merem kata suaraku. Kok upongono? Kulah jaluk melu merem. Kulah mau melihat. Merem terus kata suaraku, nikmatnya ya Allah. Ini kedurin ya, ini kemana. Mulanya di atas-atas, majlis taklim Jumat Fajar di atas-atas. Tidak ngomong, sing kepenak, sing dukun. Katanya tadi ini, Pak Mane Saman ditakoni. Pas ala hari raya. Niki hari rayanya dibuat-buat. Saman siapa? Hari rayanya adalah tanggal siji Syawal. Mesti bener deh, itu mesti bener. Lalu siji Syawal adalah di mana apa? Engkau nunggu pengumuman penetapan pemerintah. Lu kok ngomong? Mereka pemerintah derekake Kanjeng Nabi. Laku kue umat Muhammad derekake Kanjeng Nabi. Pemerintah itu nek netepake awal Ramadan, awal Syawal, derek Kanjeng Nabi, rukyat. Kanjeng Nabi rak tau nindakake hisab, rak tau. Kanjeng Nabi menangi poso Ramadan, iku ping songo, sing songo likur, ping walu. Seng telung puluh pengpisan, sebabnya Kanjeng Nabi ru'yat, sumu li ru'yati, wa astiru li ru'yati, fa inhum ma'alaikum, fa akmilul iddat asalasina, umat, benak posok, nek ana ru'yat. Kebeda ya nek ana ru'yat. Nek ketutupan gak kata, ya disampurna telung puluh dina. Iku jawab je Nabi, ya jawab, ya dilakon. Bolehnya pemerintah Indonesia pun saya derekake tidak lampai Kanjeng Nabi. Lah kita nenggo putusannya pemerintah macam ini kata orang malam hari kata betul, rakata rakutul. Mana kepenai? Jadi makin masyarakat ni senang, ojo dikiki. Nah, nono sekeliru. Mana kan jenah pirah roti kisah, nanyak ni pun. Ngerti, tapi wong nuntuni para umat. Nanti kita majlis taklim supaya sing ramah. Nanti takoni ge sing sekejap. Inna allaha saktamni allahu alimun iku jagang udanani khabirun turwaj bodo. Kupin riki, monggo kita baca tahlil dan tamis. Ina khadar di Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa sahbihi wa ala khadar jami'a miya illah wa awliya illah wa ulama illa wa alikullin wa ashabillin sallallahu alaihi wa sallam wa ila khadadi jami'i muslimin wal muslimat wal mu'minin wal murad khususun basinan gujir sunan muria sunan ma'rul adiman wa ila khadadi abaina wa ummahatina wa ajaluna shay'un lillahi ila umul fadiyah bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد إياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم